bilang itulah tanda aku sayang. Lelaki pandai berkata, ah jadi kau tak percaya. Tak tentu tipu belaka, maksudku terang lain tak ada. Bukan itu maksudku sasang kamu. Lagi-lagi kau goda, aku tak mudah menerima. Tak puas mata memandang, nantilah ku masih bimbang. Baiklah kalau begitu, aku menunggu jawabanmu. Kau dan aku sama setuju.